عزيز الغفار مكوّر ليلة على النهر تبصرة لي وللقلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعقب العصر. أما بعد، الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وقد وصلنا إلى المجلد الثاني، وهذا هو المجلس الثالث من دراسة هذا الكتاب. وآخر ما درسنا إن حرف إن ودخولها على المبتدأ والخبر. Loh, sekarang udah tutup ya? Jam berapa ini? Perasaan sih kalau depan itu masih rame Indomar. Tutup jam berapa? Alfa Indomar kan itu tutup jam 9. Sudah belas tadinya. Ya. Biasanya jam 10 kita tutup baru tutup. Ya. Nuasil. Qad darasna inna wa inna hadha dakhala 'ala al-mubtada'i wal khabar. Dia masuk kepada mubtada' wal khabar. Wa qad yakunu dukhuluhu 'ala dhamir. Kadang dia masuk ke dhamir. Kalau domir, maka domir yang dipakai adalah domir muttasil. Innahu tajirun. Innahu tajirun. Innani talibun. Innani ana. Domir mutakallim. Innani talibun. Hada dakhala ala domir. Inna kalau masuk ke domir, dia tidak kelihatan perubahannya. Tidak kelihatan perubahannya. Kenapa? Karena domir itu mabni. Domir itu isim yang tidak berubah harokatnya. Sehingga Pak, kalau masuk ke domir, dia tidak kelihatan. Baru kelihatan kalau dia masuk ke isim zahir. Isim zahir, apakah dia nama-nama orang, laki-laki atau perempuan, atau nama tempat, atau isim yang pakai alif lam. Ya, atau kalau nama sebenarnya ismul jins. Isim yang pakai alif lam. Itu semua isim zahir baru kelihatan amalu inna. Amal innanya baru kelihatan. Naqra innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Innas sayyarata jamilatun. Innas sayyarata jamilatun. Innal mudarrisa jadidun. Inna harfu apa dia? Taukidin wa nasbin, sahih. Harfu taukidin wa nasbin. Kenapa dia disebut harfu taukid, Ahyudi? Apa maksudnya harfu taukid? Penegasan, sahih. Sesungguhnya benar-benar harfu taukid. Kenapa dia disebut harfu nasbin, Ahyudi? Naam, al-ismu alladhi ba'dahu mansuban. Isim yang setelahnya menjadi mansub, menjadi nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Isim inna dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Isim inna dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Ya. Baru di sini kelihatan amal inna. Bahwa amal inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Apa makna tansibul isma? Menasobkan isimnya. Tarfa'ul khobar? Merofa'kan khobarnya. Khobar inna seperti biasa. Seperti khobar mubtada. Tidak berubah. Tetap rofa'. Tetap dia marfu'. Tanda marfu'nya biasanya adalah dhammah. Khobar inna tetap marfu'. Tanda marfu'nya adalah dhammah. Ya. Hadha huwa amal inna. Ini dia amal inna. Tansibul isma wa tarfa'u al-khabara. Iqra, tafadhal, nukarrir tamrin as-sadis. Adkhil inna 'ala al-jumal al-atiyati wadbit awakhir al-kalimati. Tafadhal Ahyudi, rukun awal. Tamrin sadis. Latihan 6. Safa 8. darsu sa'bun. Inna darsa sa'bun. Inna darsa sa'bun. Tarjim. Sesungguhnya pelajaran ini sulit. Naam, sahih. Sesungguhnya pelajaran sulit. Allah dipandahu. Asyayaratu jamilatun. Inna syayarata jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Terjem. Sesungguhnya mobil ini indah. Naam, sahih. Allah dipandahu. Al-Quranu kitabullahi. Inna al-Qur'ana kitabullahi. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitabullah. Naam, sahih. Innal Qur'ana kitabullah. Ada di mana hu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Inna Muhammadan, sahih. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Naam, ada di mana hu? Inna aminata talibatun. Terjem. Sesungguhnya aminat. Sesungguhnya aminat adalah siswi. Naam. Sahih. Thumma. Al-lughatul arabiyatu sahlatin. Sahla. Sahlatun. Naam. Inna al-lughatul arabiyatan sahlatin. Inna al-lughatul arabiyata sahlatun. Sahlatun. Terjem. Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Sahih. Bahasa Arab itu mudah. Sahlatun. Al-Arabiyata sebagai apa itu? Sifat. Sebagai sifat. Ya. Ada di mana ada hu? Al-Isa'atu Ghuriyatun. Inna hadhihi as-sa'ata ghaliyatun. Terjem. Sesungguhnya mobil ini sa'ata. Sesungguhnya jam ini mahal. Sesungguhnya jam ini mahal. Alladhi ba'dahu. Bilalun ghaniyun. Inna bilalan ghaniyun. Inna bilalan ghaniyun. Terjem. Sesungguhnya Bilal itu kaya. Naam, sahih. Thumma. Al-mudiru fil fasli. Innal mudiru fil fasli. Innal mudiru fil fasli. Terjem. Sesungguhnya Sesungguhnya kepala sekolah di kelas. Sahih. Thumma. Al-ma'u baridun. Baridun. Jangan baridun. Baridun beda lagi. Al-ma'u baridun. Naam. Innal ma'a baridun. Ha? Baridun. Terjem. Sesungguhnya air itu dingin. Ya. Sesungguhnya air itu dingin. Kalau dingin, baridun. Amma baridun, yakhtarif. Baridun bimakna sari'un. Sari. Ini antum mana kasih nilai bagus loh. Ya. Ntar mau anak, nih. Anak apa nih? Antum Said, nilainya udah bagus dia. Di ijazahnya. Baridun, dingin. Amma barid, yakhtarif. Maktabul barid, kantor pos. Kantor pos. Kantor pos masih laku enggak sekarang? Masih. Buat apa? Paket. Lama itu ya, kan sudah berkurang. Iya. Saingan. Patroli masih aktif. Iya. Banyak sekarang ada perusahaan pengiriman juga. Innal ma'a baridun. Hadha huwa dukhul inna ala wal mubtada'i wal khabar. ثم نواصل إلى صفحة عشرة. صفحة عشرة. نحن قرأنا إلى صفحة تسعة. نواصل إلى صفحة عشرة. adkhil, ma ma'na adkhil? Masukkan la'alla, yakni huruf la'alla, ala al-jumalil atiyati, kepada kalimat-kalimat berikut. Kepada kalimat-kalimat berikut, ilman, ketahuilah, bi'anna, bahwasanya sesungguhnya, la'alla, ya, bahwasanya sesungguhnya, la'alla min akhwati inna. La'alla adalah apa? Saudari. Saudari dari inna. Bapak emaknya siapa? Wallahualam bapak emaknya. Saya enggak lihat lahirannya. Ya. Tapi la'alla min akhwati inna. La'alla hadha harfu taraji. Dia harfu taraji. Sebagai harapan dan itu mungkin untuk dicapai. Harfu taraji. La'alla. Mungkin untuk dicapai. Contoh la'alla masuk ke dhamir. La'allahu bi khairin. Lagi-lagi pakai dhamir muttasil. Pakai dhamir muttasil. La'allahu bi khairin, yakni harapan, semoga dia baik-baik saja. La'allahu bi khairin, semoga dia baik-baik saja. Ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa itu la'allakum tattaqun? Agar kalian bertakwa. Ya. Mungkin dicapai tidak? Mungkin dicapai. Takwa itu bisa dicapai. Bagaimana cara mencapainya? Dengan melakukan amalan soleh, meninggalkan larangan. Ya. Itu mencapai derajat bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya. La'alla harfu taraji. Ah, ini sebenarnya ada di sini, tapi ini saya hapus. Ya, kadang-kadang saya hapus. La'alla min akhwati inna. Dia fungsinya sama, amalnya sama. Maknanya beda. Kalau inna maknanya harfu taukidin. Kalau la'alla harfu taraji, menunjukkan apa? Harapan. Tapi dia amalnya sama. Apa amalnya sama? Amal inna apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasobkan isimnya, merofakkan khobarnya. Begitu pula la'alla. La'alla amalnya sama. La'alla harfu taraji, amalnya sama dengan inna. Tansibul isma, dia menasobkan isimnya. Isimnya namanya isim la'alla. Kalau ini isim inna, ini isim la'alla. Isim la'alla mansub, alamatu nasbihi fathah. Biasa, nasab itu pakai fathah. La'allal mudira, fi gurfatihi, posisinya sebagai khobar la'alla. Dia adalah jar majrur, ya, huruf jar, isim majrur. Tapi dia posisinya posisi khobar la'alla. Makanya dikatakan fi mahali rof'in, secara satu kesatuan fi mahali rof'in. Kenapa? Karena ini aslinya posisi khobar la'alla. Khobar la'alla sama dengan khobar inna. Dia adalah marfu'. Paham ya? La'alla amalnya persis sama. Oleh karena itu dikatakan oleh muallif, ilman bi anna la'alla min akhwati inna. Akhwati inna sama dalam hal apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Tapi secara makna beda. Kalau la'alla sebagai apa? Harfu taraji, menunjukkan harapan, mungkin dicapai. Sedangkan inna adalah harfu taukidin. Tafadhal iqra rakmul awal. Akhiri. La'allahu bi khairin. Tarjim. Semoga huwa, semoga ia baik-baik saja. Ya, bikhairin menunjukkan khabar, menunjukkan kabar, yakni baik-baik. Naam, minal awal. La'allahum bi khairin. La'allahum bi khairin. Naam, tarjim. Semoga mereka dalam kebaikan. Ya, semoga mereka baik-baik saja. Alati ba'dahu? Dia bi khairin. La'allaha bi khairin. La'allaha bi khairin. Tarjim. Semoga ia perempuan baik-baik saja. Naam, sahih. Ianya ia perempuan. Lagi apa dahulu? Hunna bi khairin. La'allahunna bi khairin. Semoga mereka perempuan baik-baik saja. Naam, sahih. Hunna, mereka perempuan. Lagi apa dahulu? Hunna bi khairin. La'allaka bi khairin. Semoga kamu baik-baik saja. Semoga kamu baik-baik saja. Sahih. La'allaka. Pakai kaful khitab. Allati ba'dahu. La'allakum bi khairin. Tarjim. Antum. Semoga kalian baik-baik saja. Sahih. Tsumma anti bi khairin. La'allaki bi khairin. La'allaki bi khairin. Tarjim. Semoga kamu baik-baik saja. Semoga kamu baik-baik saja. Naam. Antunna bi khairin. La'allaka. La'al. La'antunna bi khairin. Antunna bagaimana? La'al laka anta. Kalau antunna. La'al lakunna. La'al lakunna bi khairin. Naam. Tarjim. Semoga kamu baik-baik saja. Antunna. Semoga kalian. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Antunna? Perempuan. Naam. Alati ba'dahu? Ana najihun. La'anani. La'anani najihun. La'allani najihun. Kalau yang najihun bisa dua. Bisa la'alli. La'alli najihun. Bisa la'allani najihun. Bisa pakai nun wiqayah. Bisa juga tidak. Ini boleh la'alli. Tapi yang lebih afdal sebenarnya yang la'alli. Kalau la'alla ini, dia lebih afdal tanpa nun wiqayah. Ya, nun wiqayah itu baru jadi wajib kalau dia nyambungnya dengan fi'il. Jadi harus dia. Tapi kalau huruf la'alla lebih afdal tanpa nun wiqayah. Dan itu yang ada di Quran. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Wa mi waraihim barzakhun ila yawmi yub'atun. La'alli a'malu salihan. Supaya itu harapan orang kafir. Dan mau balik lagi, hidup ke dunia lagi. Pengen beramal soleh, udah telat. La'alli atau la'allani pun boleh. Alladhi ba'dahu, tafadhal. Nahnu najihuna. La'allana nahnu la'allana najihuna. La'allana najihuna, sahih. Tarjim. Semoga kita berhasil. Iya, semoga kita berhasil. Naam, alladhi ba'dahu. Al-mudiru fi gurfatihi. Pimpinan berada di dalam kamarnya. Ruangnya. Ruangnya. Naam. pakai la'alla. La'alla al-mudira fi ghurfatihi. Terjem. Semoga pimpinan berada di ruangannya. Naam, sahih. Naam, ada apa dahulu? Al-ikhtibaru sahlun. لعل الاختبار سهل ترجم semoga ujiannya mudah ya. Kalau dosen itu biasanya yang bikin soal mudah, dosen Mesir, mereka malas bikin soal panjang-panjang, bikin soal ini tapi jawabannya beranak lima. Ya. Muridnya yang capek, dia gak mau bikin soal banyak, dan dia gak mau bikin soal PG. Dosen Mesir itu terkenal gak mau bikin soal PG, mulanya isian semua. Biasanya kita ngisi sampai 10 halaman biasanya. Kalau ngejawab 10 halaman, 12 halaman. Beda sama dosen Saudi. Kalau dosen Saudi masih ada PG nya masih suka ada PG nya Kalau dosen Mesir gak ada PG. Kenapa gak ada sejarahnya sama dosen Mesir ada PG nya saya semua. لعل الاختبار سهل. Gampang kan ya? Kemarin ya ujian ya? Gampang. Fa la'alla hadha min akhawat inna. La'alla dia akhawat inna. Maka isim yang setelah la'alla juga menjadi mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Sedangkan khobarnya, khobar la'alla marfu'. Tanda rafa'nya biasanya dhammah. Tapi kalau kasus ini fi ghurfatihi, karena khobarnya jar majrur jadi tidak kelihatan. Marfu'nya dan dhammahnya tidak kelihatan. Oleh karena itu dikatakan fi mahalli rafa'in. Fi mahalli rafa'in. Kenapa? Karena dia harokat tasdinya kasroh, berhubungan dengan jar. Tapi padahal posisinya itu posisi khobar la'alla. Maka dikatakan fi mahalli rafa'in, posisinya itu posisi rafa. Kalau yang lainnya mah gampang, konsepnya sama kayak yang inna. Bisa dipahami ya? Nah, la'alla. Itu diantara akhwat la'alla, akhwat inna. Di antaranya inna, di antaranya juga anna, anna mah semakna dengan inna. Di antaranya la'alla, la'alla harfu taraji, menunjukkan harapan. Di antaranya lakinna, lakinna harfu istidrak, yang sebelumnya berkebalikan keadaannya dengan yang setelahnya. Ya. Huwa dzakiyun lakinnahu kaslanu. Dia pintar sebenarnya, tapi malas. Setara atau tidak? Pintar itu pasangannya dengan apa? Rajin. Itu yang bersesuaian, beriringan. Tapi kalau pakai lakinna, yang sebelum dengan setelah lakinna, itu seperti sesuatu yang berkebalikan. Tidak cocok. Ya. Lakinna. Huwa mujtahidun, lakinnahu gobiyun. Dia sebenarnya rajin, tapi qadarullah emang otaknya gak kuat. Nanti ada kata gobiyun. Paham? Rajin. Ya, seperti adik saya itu lebih rajin dari saya. Belajar sampai tengah malam. Belajar ketiduran, kitab di samping dia, bangun lagi, belajar. Tapi qadarullah, pemahamannya kurang bagus. Jadi dia lebih rajin dari saya sebenarnya. Dulu. Hah? Dia rajin ya. Kalau tidur dia di samping kitab deh, selalu dia tidur samping kitab. Kitab bangun belajar, belajar lagi, terus ketiduran lagi. Tapi pada Allah Muhammad ini kurang mantap. Iya sah itu pahalanya dia, masya Allah. Ya. Itu lakinna harful istidrak, kebalikan ya, menunjukkan kebalikan, tidak bersesuaian. Ada juga akhwat inna ka'anna, Ka'anna itu harfu tashbih, menunjukkan penyerupaan. Ya. Ka'annahal qamar, akhwat dia bagaikan rembulan. Rembulan itu biasa sebagai perumpamaan keindahan. Ka'annaha al-qamar, harfu tashbih. Ah itu ini akhwat inna semua itu. Itu akhwat inna semua. Di antaranya la'alla juga. Hah? Inna anna lakinna ka'anna la'alla laita. Hah? Laita. Sama laita. Kalau laita harfu tamanni. Tamanni. Sebenarnya ada tadi tapi saya hapus. Tamanni, angan-angan. Iya. Di surat an-nahl laita ya laitani kuntu turaba. Laita harfu tamanni. Itu akhwat inna semua. Nuasil ila tamrin al-hadiya asyara. Iqra'il mithalain. Apa makna iqra'il mithalain? Bacalah dua contoh. Thumma akmilil jumal al-atiyata. Kemudian sempurnakan kalimat-kalimat berikut. Biwad'i, dengan meletakkan. Meletakkan apa? Kata ghalin au ghaliyatun fil amakini, di tempat-tempat yang kosong. Sahih al-khaliyati, yang kosong. Aina al-mithal? Mithalul awal, hadzal qalamu ghalin. Apa makna hadzal qalamu ghalin? Pulpen ini mahal. Ghalin, ghalin, ghalin si'ruhu. Ghalin asluhu ghaliyun. Ghalin itu asalnya dari kata ghaliyun. Jadi ada tanwin domatain juga aslinya. Ghaliyun. Akan tetapi harfu illah itu dihapus. Harfu illahnya dihapus, tanwinnya dikasih ke huruf sebelumnya. Sehingga menjadi ghalin. Tadi pagi ada teman yang nanya, loh kenapa Ustaz harfu illah dihapus terus? Harfu illah itu huruf sekarat. Huruf sekarat. Apa saja huruf illah? Alif waw ya, sahih. Alif waw ya, itu huruf illah. Wal arabu min as-sa'bi 'alaihim an yantiqu harfa illah bi harakatin mutaharrikah. Orang Arab itu sulit mengucapkan huruf illah dikasih harakat. Kasih harakat sendiri berat buat lisan mereka. Sehingga apa? Huruf illat itu sering dihapus, harakatnya dikasih, dinakal, ya. Yad'u, yad'u aslinya ini mah wazannya yad'u. Yad'u. Yad'u. Wow. Punya harakat sendiri. Yad'u, berat. Sehingga apa? Disukunkan biasanya. Yad'u. Yad'u. Ya, dijadikan mat saja. Jadi enteng. Ya, kalau ini malah di kasusnya dihapus. Ya, huruf illat jangan dikasih ati. Ya, jangan dikasih harokat ini. Jangan dikasih harokat. Kalau bahkan kalau bisa dihapus saja, ditashil. Ya, maka ghalin aslinya dari ghaliyun. Kalau ghaliyatun mah tetap karena ada ta marbutahnya. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Ma mana? Jam ini mahal. Ya, sehingga apa? Disesuaikan. Pakai kalau mudzakkar pakai ghalin, kalau muannats pakai ghaliyatun. Tafadhal rakmul awal. Rakmul awal. Siapa? Hah? Yang awal mana? Al-kitabul Al, ada matnya nggak tuh? Al, ada matnya tidak? Tidak ada. Bacanya gimana? Al kutubu. Kalau ada matnya baru al kitabu. Al Al-Qutubul Arabiyatu Waliyatun Fil Biladina. Fi Biladina. Fi Baladina. Biladina, kalau ada matnya Bilad. Setelah la ada mat, baru bilad. Kalau ini fi baladina. Terjem. Kitab-kitab bahasa Arab mahal di negeriku. Kenapa pakai Goliatun? Kayaknya apa? Jama taksir. Jama' taksir ghairu aqil dianggap seperti muannas. Seperti muannas mufrad. Ghaliyatun. Bahasa Arab mahal di negeri kita. Kenapa mahal? Kenapa bisa mahal? Ongkos kirimnya, pajaknya juga gede. Ya. Biasanya kitab Saudi lebih mahal juga daripada kitab Mesir. Loh kenapa? Kan jauhan Mesir. Iya. Kualitas kertas Saudi itu lebih bagus. Ya, kecuali ada beberapa kitab masyaikh itu jatuhnya murah, karena syekhnya itu tidak mengambil royalti sama sekali. Bahkan kalau bisa itu disubsidi. Seperti kitab-kitab Syekh Utsaimin itu murah-murah. Kitab-kitab Syekh Utsaimin itu murah. Ya. Seperti juga kitab Syekh Abdul Aziz At-Tarifi itu murah juga. Kenapa? Karena aslinya dia kitabnya dikasih subsidi royalti buat beliau, tapi beliaunya nggak ngambil, malah buat subsidi kitabnya. Jadi kitabnya murah sekali. Kitabnya besar tapi murah. Ya, yes. Jazakumullahu khairan. Ya, kitab-kitab para ulama yang bermanfaat. Alladhi ba'dahu. Hadzal kitabu profession wadaka kitabu ghalin. Kenapa ghalin? Mudakkar sahih. Daka itu isim isyarah untuk mudakkar. Terjem. Ini kitab yang murah dan itu kitab yang mahal. Dan itu kitab yang mahal. Sebenarnya wadhaka ghalin itu sudah cukup ya. Tidak perlu pakai wadhaka kitab. Kenapa? Karena kalau sudah bilang wadhaka, sedangkan sebelumnya isyarat ke kitab, berarti ini sudah otomatis isyarat ke kitab juga. Karena kalau dia benda lain pasti disebut. Kalau ini benda lain, dia pasti disebut. Hadzal baitu jamilun wadhaka Ghairu Jamil misalnya. Itu pasti sedang ngomongin rumah semua. Kalau benda lain pasti isim zahirnya disebut. Sehingga apa? Wadaka saja itu sudah menunjukkan Al-Kitab. Ya. Naam, ada di ba'dahu. Hadzal mu'jamun bi mi'atin riyalin. Bi mi'ati, itu mi'ati bacanya. Mi'ati. Hadal mu'jamu bi mi'ati riyalin. Bi mi'atin riyalin. Huwa gholin. Huwa gholin. Terjem. Kamus ini 100 riyal. Ia mahal. Ia mahal. 100 riyal berapa tuh? Rp400.000. 400.000 mahal. Ya, kalau kamusnya cuma satu itu mahal 400.000. Ya. Kalau kamus ada tuh lihat As-Shahih Karimah Al-Jauhari. Satu jilid sampai sini aja udah 100.000. 100.000 cuma berapa real? 20-an real. Kalau di Saudi mungkin belinya belasan real. 100 real mahal. Naam, ada di bawah ada. Hadirnya akibatu ghaliyatun. Ghaliyatun. Kenapa pakai ghaliyatun? Kenapa pakai waliyatun? Mu'annath. Mana mu'annath ya? Haqibatul sahih. Terjem. Tas ini mahal. Tas ini mahal. Ya. Tas ibu-ibu tuh. Warnanya harus sama sama bajunya. Oh, bapak-bapak mah warnanya bodoh amat. Bajunya warna apa? Tasnya itu terus. Mama, tas aja harus sama sama kerudungnya. Kalau enggak sama sama bajunya, besok rewel dia. Ya, mama. Ya, laki-laki jangan kayak mama. Naam, naqra' ma'an hadhihi al-jumal. الكتب العربية غالية في بلدنا. الكتب العربية غالية في بلدنا. هذا الكتاب رخيص وذاك غال. هذا الكتاب رخيص وذاك غال. هذا المعجم بمئة ريال هو غال. هذا المعجم بمئة ريال هو غال. هذه الحقيبة غالية. هذه الحقيبة غالية. هل من سؤال أن يتعقن tentang ini غالٍ atau غالية؟ اسم إشارة للبعيد. من النحات من قال إنه بمعنى ذلك. Ada sebagian ulama nahu yang katakan dia semakna dengan ذلك. ذاك dengan ذلك sama saja. Zaka dengan zalika sama saja. Ada yang mengatakan tidak. Zalika abad. Zalika kalau isyarahnya lebih jauh lagi. Kalau zaka jauhnya tidak terlalu jauh. Ada yang membedakan seperti itu. Tapi untuk mempermudah anggap sama saja. Zaka dengan zalika isim isyarah lil ba'id. Lil mudhakkar al ba'id. Ya. Khobar. Pokoknya kalau di Irab berarti asal bukan. Kalau di Irab bagaimana? Apa mahali? Ah, enggak. Marfu' wa lam tarfihi. Dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufah. Susah kan? Entar aja makanya. Ya. Dia dhammah juga. Tapi di mana dhammahnya? Dhammahnya dilihat ada ya-nya tadinya alal ya-i, ya-nya kemana? Mahdufah. Dhammatun muqaddaratun alal ya-il mahdufah. Habis soal, nanti tanyakan, silakan. Tiga, Ustaz. Ya. Hazal mujamu bimi hati minari. Iya. Bimi hati. Bukan, dia idofah. Bentar lagi kita bahas nih. Dia polanya idofah bimiati riyalin, bukan miatin, enggak. Dia mudof. Itu polanya idofah. Bentar lagi dibahas. Nuasil ila tamrin al-thani asyara. Iqra'il mithalain. Ma ma'na al-mithalain? Dua contoh. Thumma qra'il jumal al-atiyata. Kemudian baca kalimat-kalimat berikut. Ba'da dzalika, setelah itu uktubha, tulislah ia ma'a kitabatil a'dadil waridati, dengan penulisan bilangan-bilangan al-waridah yang ada. Penulisan yakni allati warad, yang ada. Penulisan bilangan-bilangan yang ada fiha, kembali ke al-jumal. Hanya kembali ke al-jumal, kasih panas saja. Pada kalimat-kalimat bil hurufi, dengan huruf, yakni angkanya tadinya wujud angka tulis pakai huruf, ya. Diminta tulis pakai huruf. Mi'atu rajulin. Ayo ikra'u. Mi'atu rajulin. Mi'atum ra'atin. Mi'atum ra'atin. Sebenarnya kita belum ya, bilangan yang belasan dengan puluhan. Tapi wallahualam, barangkali mu'alif mendahulukan ini karena dia kaidahnya lebih mudah. Makanya didahulukan. aslinya harusnya belasan dulu, belum kan belasan? Ya. Tapi ini lebih mudah. Mi'atu 100. Polanya apa? Polanya idhofah. Mi'atu dengan kata setelahnya polanya idhofah. Mi'atu sebagai mudhaf, ma'dudnya sebagai mudhaf ilaih. Mi'atu rajulin. Mi'atu rajulin. Polanya idhofah. Ma'dudnya bentuk mufrad. Ma'dudnya bentuk mufrad. Mi'atu rajulin. Ma'dudnya bagaimana? Kaidahnya antara mudzakkar muannasnya sama saja. Mudzakkar muannasnya sama saja pola idhofah, pakai pola mufradnya. Ya, begitu alf pun sama, alf sama dengan mi'ah. Mi'atum ro'atin, mi'atum ro'atin, pola idhofah, pakai lafaz mufrad. Alfum ro'atin, sama juga alfu dengan mi'ah, kaidahnya sama. Ya, kaidahnya sama, polanya sama. Polanya idhofah, alfum ro'atin. Alfu sebagai mudhaf, imro'atin sebagai mudhaf ilaih. Ya, lafaznya dengan lafaz mufrad, mufrad. Ma'dudnya sama saja, mudzakkar muannasnya sama saja. Pola idhofah, lafaz mufrad. Pola idhofah, ma'dudnya lafaz mufrad. Ini kaidah kalau 100 dengan 1000. Alfu rajulin. Alfu rajulin. Alfum ra'atin. Alfum ra'atin. Gampang kan ya? Gampang. Makanya Allah alam, barangkali ini yang menyebabkan penulis mendahulukan kaidah bilangan 100 dengan 1000. Karena kalau belasan malah lebih susah. Puluhan juga lebih susah kaidahnya. Ila at-tamarin. Ya, coba ar-raqmul awwal. Tafadhal. Siapa? Bi alfi riyalin. Tarjim. Perkisi ini seribu, harganya seribu real. Seribu real. Ya, sahih. Tilfaz, televisi. Tilfaz itu televisi. Kalau di Saudi dulu, ya, di TV itu, kalau TV Saudi ya, kalau saya ngomong channel TV Arab yang lain, itu kalau channel Saudi nggak pernah kita ngeliat perempuan, ya, nggak ada perempuan. Tapi kalau beberapa tahun belakangan ini mulai ada, ya, beberapa tahun belakangan ini perempuan mulai masuk TV, TV Saudi, TV Saudi. Kalau TV Arab lain mah nggak usah ngomong, macam-macam juga. Kalau Arab lain mah hampir sama aja ke Indonesia. Kalau TV Saudi ini belakangan mulai ada membawa acara perempuan. Ini kemunduran ya kalau bab ini. Nikop. Hah? Nikop. Iya, nikop ada, nggak nikop ada. Iya, biasanya kalau membawa acara mah gini-gini rambutnya. Semenjak pangeran yang lulusan Amerika itu, kalau raja-raja dulu mah nggak ada yang begitu. Raja-raja dulu nggak ada. Sejak pangeran ini. Sampai ada kerabat yang udah sepuh, dia heran, kok sekarang sipinya begini sih? Kenapa ngomong lagi? Kenapa pada masuk? Dulu nggak ada begini, iya dulu nggak ada. Sekarang dia ngomong-ngomong, kan tapi keluar lagi perempuan. Heran deh. Udah umurnya udah tua 80. Jadi kan dulu udah tahu kan nontonnya kebiasaan dulu kayak gimana. Sekarang kok berubah. Tilfaz. Nah, itu jangan lupa ditulis ya, ditulis pakai huruf. Bi alfi riyalin. Alladhi ba'dahu, tafadhal. Alfu dolarin. Nah. Saya memiliki 1000 dolar. saya memiliki 1000 dolar. Gede gak 1000 dolar? Gede ya. Tapi kalau hari haji nyari duit 1000 dolar itu gampang. Antum dorong kereta haji 2 kali dapat 1000 dolar. 2 kali aja dorong 2 orang dapat 1000 dolar. Karena 1 kali dorong itu 500. Oh iya Pak, real. Salah ingat. 14.000 kan dirupiahkan. Enggak salah ingat. 500 real. Sekali orang itu 500 real. Kalau 2 orang udah 2000, 1000 real. Ya dapat 1000 dolar juga gampang juga dia kalau musim haji itu. Gampang. Nyari duit 1000 dolar. Naam, ada tiba ada kok. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatun. Mi'atu safhatun. Nah, mi'atu tadi polanya apa? Safha tin idhofah, polanya idhofah. Terjem. Di dalam buku ini ada 100 halaman. Sofhatin halaman. Naam, ada di ba'dahu. Likam hadhil haqibatu ya bi mi'atin. Hiya bimi'ati riyalin. Terjem. Berapa? Berapa? Berapa harga tas ini? Naam. Dia seharga 100 riyal. 100 riyal ya. 100 riyal. Tas ibu-ibu ini pasti yang mahal. Naam, ada di mana? Bi hadhihi al-kulliyatin ma'atu mi'atu bi hadhihi al-kulliyati ma'atu mi'atu mi'atu qalibin min Pakistana min Pakistana mi'atu qalibin min Indonesia. Naam. Di perguruan tinggi ini 100 mahasiswa dari Pakistan dan 100 mahasiswa dari Indonesia. Iya, 100 mahasiswa dari Pakistan, 100 mahasiswa dari Indonesia. Kalau di Madinah begitu ya. Negara yang memang kaum musliminnya besar itu jatahnya besar. Kaum musliminnya jumlahnya besar itu jatah mahasiswanya juga besar. Yang besar-besar itu Indonesia, Pakistan, Turki. Ya. Hah? Kalau India sebenarnya muslimnya banyak, tapi persentasenya enggak. Persentasenya 10%. Tapi 100 juta, 10% itu 100 juta. Ya, kalau Pakistan itu memang 90% kaum muslimin. Itu jatahnya besar jumlah ini. Afwan, tadi saya lupa ini. Mi'atu itu tulisnya pakai alif. Mi'atu. Ini bacanya mi'atu, bukan ma'atu. Mi, tapi pakai alif. Mi'atu. Kenapa seperti ini? Hakadha fi mushaf Uthman. Seperti itu tulisan di mushaf Uthman. Ketika mi'ah itu pakai alif seperti itu. Sebenarnya ada rahasianya dia untuk membedakan dengan kata yang lain, makanya dikasih alif. Tapi ini bacanya mi dan tidak dibaca panjang, pendek bacanya mi antu. Ya, ini termasuk halfun, harfun yuktabu wala yukra, huruf yang ditulis tapi tidak dibaca. Ini alif pada mi antu, ditulis tapi tidak dibaca. Terakhir sampai mana tadi? Sampai siapa? Ah, ya. Tamrin 13, kawin. Apa makna kawin? Buatlah jumalan, kalimat-kalimat musta'milan dengan menggunakan al-kalimatil atiyata, kata-kata berikut. Kata-kata berikut. Zakiyun, Pak Nur Syahid. Saya mau kalimat itu 4 kata minimal. Mi'atun akhiri. Inna taliban in bisa. Pikirannya dulu, santai santai. Pikirin dulu 1 menit. Mi'atun akhiri. Mutazawwijun Yudi. Azabun Wibisona. Khuluqun Yitno. Dularun Sigit. Ghalin Syamsul Huda. Tepodol dipikirkan aja dulu 1 menit. Kalimatnya minimal 4 kata. Tepodol Lekiyun. Innahu talibun dakiyun. Innahu talibun dakiyun. Terjem. Sesungguhnya ia seorang murid yang rajin, yang cerdas. Yang cerdas, ya, murid yang cerdas. Sahih. Heri. Indi Indi pakai pola itu saja, itu kitabin apa tambahin bilugati apa misalnya bilugati arabiyah indi miatu kitabin bilugati arabiyah terjem 100 saya memiliki 100 kitab bahasa Arab. Dengan bahasa Arab, anda punya? Ya 100. Kalau saya punya, kalau saya 100 kitab bahasa Arab punya. Tapi kalau 100 kitab bahasa Indonesia, saya ragu. Saya ragu kitab saya bahasa Indonesia sampai 100. Kayaknya nggak sampai 100 kayaknya. Karena sejak SMA saya udah berhenti beli buku bahasa Indonesia. Terakhir saya beli itu SMA, beli buku bahasa Indonesia. Udah. Sejak saya lipi, saya enggak beli lagi bahasa Indonesia. Beli ya bahasa Arab. Mi'atu kitabin bil lughatil arabiyyah. Naam. Alladhi ba'dahu mutazawwijun. Muhammadun mutazawwijun fi faslina. Muhammadun mutazawwijun fi faslina. Tarjim. Muhammad sudah beristri di kelas 6. Iya. Masih ada yang belum beristri? Hah? Di kelas 6 ada yang belum nikah nih. Kalau tadi pagi ada Ahresa. Ya. Oh, dulu saya zaman kuliah iya, nikahnya termasuk telat juga. Rata-rata syariah mah udah pada nikah itu. Naam, alladhi ba'dahu azabun. Apa makna azabun? Buja. Jomblo. Ar-rajulun tadi azabun fil fasli. Ar-rajulul ladzi azabun fil fasli. Kurang pas itu. Ar-rajulul ladzi amami azabun. Boleh itu. Lelaki yang di depanku azabun. Apa itu? Buja. Ya. Kana wasiyatu al-khatib al-Baghdadi yanbaghi li talib al-ilmi an yakuna azaban mahma amkan. Itu bahkan beliau taruh wasiatnya di awal kitabnya. Awal Jami' Yaflaqi Rawi wa Nabi Sami'. Hendaknya talib itu sebisa mungkin buja, jomblo. Lu kenapa? Karena para ulama dulu model belajarnya keliling dunia, ya safar, berarti safar. Kebiasaannya itu safar belajar dari ulama negerinya, udah hatam belajar dari ulama negerinya, nggak diem aja, pergi, ya, safar, kesana kemari, safar, butuh duit nggak? Dia butuh duit, ya. Duitnya habis di situ, ulama dulu tuh belajarnya, habis di situ, mereka safar. Kalau negeri mana bertemu para ulama dari negeri lain belajar, belum beli kitabnya, nyariin kitabnya, bolehlah tulis bekal, bekal perjalanan, bekal makan, habis di situ duitnya. Makanya wasiatnya sebisa mungkin jomblo. Ya, kalau ada bini mau pergi ntar merengek. Ya, pergi dikit, pergi daur bentar aja merengek. Apalagi pergi safar, pergi bertahun-tahun, daur bentar aja merengek. Nah, malah tiba-tiba ada hu. Hada tabibun dhu khuluqin. Hada tabibu dhu. Hada tabibu dhu khuluqin. Khuluqin, terjem. Dokter ini berakhlak mulia. Iya, berakhlak mulia. Naam, ada tiba-tiba ada hu. Indi mi'atu ulari fil haki bati jadidin. Fi haki bati jadidin. Fi haki bati al jadidah. Al jadidah. Terjem. Saya mempunyai $100 di dalam tas baru. Iya, di dalam tas baru saya. Sahih. Ada tiba-tiba ada hu. Hadal kitabul jadidu ghalin. Terjem. Buku baru ini mahal. Sahih, ya. Ini buat kalimat-kalimat bihadihi al-kalimat. Gampang ya. Naqra al-kalimatul jadidah. Zakiyun jam'uhu adhkiya'u. Zakiyun jam'uhu adhkiya'u. Zaki, mana zaki? Pintar. Pintar, cerdas, ya. Adhkiya'u, ya, dia mamnu minas sarfi. Bab apa dia? Iya, isim ghairu musarrif, tapi yang bab apa? Wazan af'ila'u, sahih. Jama' wazan af'ila'u, af'ila'u. Ghabiyun jam'uhu aghbiya'u. Gobiyun ini. Mana gobiyun? Gobiyun didu zakiyun. Bodoh. Ya. Mana gobiyun? Bodoh. Dulu saya punya dosen kalau manggil mahasiswa gobi. Ya gobi. Ajib ya gobi. Ya Allah, tapi kesal sih kesal, tapi dia pintar memang. ya, beliau anggota hayat kibar ulama Mesir. Sekarang udah balik. Ya. Dosen usul fiqh kalau manggil mahasiswa, ya Gobi. Ajib ya Gobi. Selalu begitu. Hah? Enggak, orang Mesir emang tipenya gitu. Dia di luarnya agak kasar tapi sebenarnya baik. Nah, kalau pas saya lagi main ke rumahnya, itu malah dia kasih semua makanan, dia keluarin. Nah, sebenarnya itu makanan. Baik orangnya semua. Tapi kalau lagi proses belajar, dia emang keras tipenya. Tipenya emang keras. Tapi sebenarnya orangnya baik. Khulukun jam'uhu akhlaqun. Khulukun jam'uhu akhlaqun. Makna khuluk akhlak baik ya. Lihat, akhlak itu serapan ya, serapan dari bahasa Arab. Akhlak itu jamak, khulukun mufraduhu, khulukun mufrad. Mi'atun, mi'atun. Makna mi'ah 100. Mi'atu rajulin, 100. Mi'atu mra'atin, 100 wanita ya. Kalau didofahkan maka tidak pakai tanwin. Alfun. Alfun. Mana alfun? Seribu. Seribu. Alfu kitabin. Seribu kitab. Seribu kitab. Alfu qalamin. Seribu pena. Alfu alfin. Seribu tahun. Seribu. Nah, kalau alfu alfin 1 juta. Oh, iya, alfu alfin. Kalau di kitab-kitab terdahulu, ya, alfu alfin, alfu alfin. Berapa ini? Ya. 1000 × 1000. 1 juta. Ya. Sebagaimana di biografi Imam Ahmad, kana Ahmad yahfadu alfa alfi hadith. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis dengan sanadnya alfa alfi hadis. Ini persaksian al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya. Abuka yahfaz alfa alfi hadis. Dia ngomong ke anaknya Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Abu Zur'ah itu merujak hadisnya sama Imam Ahmad. Ya, bapak kamu tuh hafal 1 juta hadis. Semua kitab hadisnya hafal. Kitab hadis yang punya di rumahnya hafal semua. Ya. Sampai pernah ngomong ke anaknya, coba buka kitab hadis mana aja, sebut sanad, saya sebut matan. Sebut matan, nanti saya sebut sanadnya. Buka kitab mana aja. Ya, sampai gitu Imam Muhammad kepada anaknya. Kalau 100 ribu, aku mi'atin. Kalau 100 ribu, mi'atu alfin. Mi'atu alfin. Mi'at dulu. Mi'atu dulu. Hah? Polanya idofah. Polanya idofah. Rubiyatun jam'uha rubiyatun. Rubiyatun jam'uha rubiyatun. Mana rubiyatun? Nah, lihat konteksnya. Dia bisa rupi, bisa rupiah. Kalau konteksnya orangnya India, rupi. Kalau konteksnya orang Indonesia, rupiah. Itu kapus gak di kalian ya? Iya. Rubiyatun, ya-nya ada mat itu. Sama ta-nya tak maftuhah ya. Tak tanif. Enggak, bukan, ya tak tanif ya. Tak tanif, tak temannya mbak. Tak maftuhah atau tak tanif. Itu dilengkapi tulisannya. Mutazawijun. Mutazawijun. Ma'an mutazawijun. Sudah menikah ya, laki-laki yang sudah menikah. Azabun jam'uhu azabun. Azabun jam'uhu azabun. Mana azabun? Bujang. Ya. Ya, bujang. Jumlu. Yahudiyun jam'uhu yahudun. Yahudiyun jam'uhu yahudun. Mana Yahudi? Yahudi. Orang Yahudi. Yahudi asluhu hadha dinu bani Israel, dinu anbiya'i bani Israel. Itu agama nabi-nabi bani Israel. Yahudiyu, Yahudun itu dari nama Yahudha. Yahuda itu anaknya Nabi Ya'qub yang paling besar. Yahuda itu anaknya Nabi Ya'qub yang paling besar. Di antara 12 bersaudara yang paling banyak keturunannya si Yahuda itu. Yang Bani Israel itu paling banyak keturunan si Yahuda. Dia paling banyak keturunannya. Sehingga apa? Golibnya dia, golibnya kabilah Bani Israel dinisbatkan ke dia karena keturunan dia yang paling banyak. Ya, keturunan dia yang paling banyak. Aslinya itu nama dari nama Yahuda. Mu'jamun jam'uhu ma'ajimu. Mu'jamun jam'uhu ma'ajimu. Apa makna mu'jam? Kamus ya. Dularun jam'uhu dularatun. Dularun jam'uhu dularatun. Apa makna dular? Dolar ya. Itu dularun pakai tanwin ya. Itu enggak pakai tanwin, itu salah itu. Pakai tanwin aslinya. Yang agak salah juga ada. Kalau dularun pakai, rialun pakai. Khulukun pakai. Pakai tanwin. Iya, enggak ada itu. Kita harusnya pakai. Safhatun jam'uha safahatun. Safhatun jam'uha safahatun. Mana safhatun? Halaman. Halaman. Halaman. Kalau safhatun ha duluan baru fa, safhatun piring, piring besar. Sahfatun. Sebagaimana hadis Umar bin Abi Salamah, kana tadi tatishu fi sahfah. Dahulu saya kalau makan tangannya terbang di piring. Ya, apa kalau makan itu biasanya sekeluarga satu piring besar. Umar bin Abi Salamah kalau makan dia ambis itu. Tatishu fi sahfah. Kemana-mana tangannya. Ya, semana Nabi sallallahu alaihi wasallam didik. Karena Umar bin Abi Salamah anak tiri Nabi. Anak bawaan Ummu Salamah dari Abu Salamah. Abu Salamah sudah meninggal, dinikahi kemudian Ummu Salamah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masih Umar bin Abi Salamah, kan begini-gini, udah kelihatan sama Umar. Ya. Kalau bahasanya jahil, kanat yaduhu tusafiru, tangannya di piring safar. Ini safar kebagian orang. Ada nanti kitab-kitab bahasa Arab itu bagus sekali ya. Kitabnya kitab adab. Al-Adab Al-Arabi. Ya ini kitab yang isinya teks bahasa Arab yang bagus. Itu ada tuh yang karya-karya yang seperti itu. Tapi nanti dasar dulu ya. Dulu suluga dulu. Suluga dulu khatam. Baru kita baca kitab-kitab yang bagus kayak gitu. Kalau sahfah piring, piring besar. Itu halaman halaman buku. Enggak, halaman buku. Halaman buku. Halaman rumah beda lagi. Beda. Bisa hadiqah, bisa fina'un. Najihun jam'uhu najihuna. Najihun jam'uhu najihuna. Mana najihun? Ya, lulus ujian atau berhasil juga bisa. Galin. Galin. Kemana galin? Mahal. Hadal mudhakkar. Ghaliyatun. Ghaliyatun. Ghaliyatun lil muannas. Kummun jam'uhu akmamun. Kummun jam'uhu akmamun. Kemana kummun? Lengan baju. Iya, dia lengan baju. Ilahuna hal min su'al. Dan tanyakan, silakan. Ditanyakan ya tentang bab inna atau la'alla atau qaidah mi'ah atau alfun, silakan kalau ditanyakan. Terjemahan muradian 12. Hah? Kenapa? Terjemahan muradian 12. Iya. Iqra'il mithalain, bacalah apa? Dua contoh. Thumma qra'il jumalal atiyata, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut. Ba'da dhalika, setelah apa? Setelah itu, itunya ngapain? Setelah baca. Dhalika itu apa? Dhalika itu untuk ikhtisar dari yang telah lalu disebutkan sebelumnya. Setelah itu, yakni setelah antum baca contoh dan kalimat-kalimatnya, uktubha, tulislah ia ma'a kitabatil a'dadil waridati, dengan penulisan al-a'dad jam' al-wadad, dengan penulisan bilangan-bilangan al-waridah yang ada, bilangan-bilangan yang ada, fiha, hanya kembali ke al-jumal, yakni pada kalimat-kalimat bil hurufi, ditulisnya dengan huruf. Makanya di sini penulis bikinnya dengan angka. Ya, yang diminta adalah tulis dengan huruf. Bisa paham ya? Ada tanya lagi, silakan. Jika tidak ada, tayyib, naktafi bi hadzal qadar. Subhanahu wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.